Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini, di bulan Ramadan ini, hari yang ke-5 di tahun 1441 Hijriah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tadarus dari surat-surat Mufassal, dan pada hari ini insyaallah kita akan membaca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Nah, kita lebih fokus pada ayat-ayat tertentu. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan yatim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'awa, lalu Allah Ta'ala lah yang kemudian memeliharamu. Wawajadaka dhalan, dan Allah mendapatimu dalam keadaan dhalan, jahilan. Fahada, lalu Allah Ta'ala memberikan untukmu hidayah. Untukmu hidayah. Wa wajadaka a'ilan fa aghna, dan Allah Ta'ala mendapatimu dalam keadaan a'il, fakir, fa aghna, lalu Allah Ta'ala berikan untuk beliau Nabi Muhammad SAW al-ghina. Nah, maka di antara minnah atau anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada nabinya Muhammad SAW adalah hal-hal tersebut. Annahu kana yatiman, bahwa Rasulullah tumbuh sebagai anak yatim, fa'awah, lalu Allah lah yang kemudian menjamin pemeliharaan untuk beliau. Wa dhallan, Lalu yang kedua, Allah mendapati Rasul dalam keadaan dhalan. Nanti akan dibahas secara lebih dalam apa makna ad-dhalal di sini. Dhalan ay jahilan. Allah mendapati Rasul dalam keadaan sebelum mendapatkan wahyu sebagai apa? Seorang yang dhal. Dhal yakni jahil. Lalu Allah Ta'ala berikan untuk beliau hidayah dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Faqiran. Dan mendapati Rasul dalam keadaan fakir. Fa'agnah. Lalu Allah Ta'ala berikan al-ghina. Kecukupan untuk beliau. Waqad sanallahu azza wa jal. Dan sungguh Allah Ta'ala sudah atau telah menjaga Nabi Muhammad SAW min dalalatil jahiliyah. Dari dalalatil jahiliyah. Dari kesesatan jahiliyah. Rasul SAW adalah seorang yang alal fitrah. Ya, kana alal fitrah. Di atas fitrah. Allati fatar nas. Allati fatar Allah nasa alaiha. Yang mana Allah tetapkan manusia semuanya dalam keadaan fitrah. Dalam lahirnya. Maka Rasul sampai beliau apa mendapatkan wahyu dari sejak masa kecil sampai dewasa. Beliau dalam keadaan fitrah. Ya. Selamat dari dhalalatul jahili. Dari kesesatan orang-orang jahiliyah. Beliau lam yanharif anha. Tidaklah beliau menyimpang sama sekali dari fitrah tersebut. Wa kana yata'abbad. Rasul juga senantiasa menjaga ibadah. Ya. Sebelum diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qad dhakar al-hafidh Ibnu Hajar fil fatah. Al-aqwal fima kana yata'abbad bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam tafsir, dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar. Beberapa pendapat para ulama, seperti apakah bentuk ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dijadikan sebagai utusan Allah, sebelum diangkat menjadi Rasul. Fathalifuha, di antara pendapat yang disebutkan, yang ketiganya adalah, dalam Fathul Bari disebutkan, yang ketiga adalah, beliau beribadah ala syariati Ibrahim al-Khalil. Ibadah beliau adalah di atas syariatnya ayah beliau Ibrahim al-Khalil. Alayhi salatu wassalam. ثم قال ولا يخفى قوة الثالث ولا سيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم والله أعلم. Dan kata beliau, nعم, setelah menukilkan pendapat-pendapat para ulama, setelah pendapat yang ketiga ini beliau menguatkan bahwa tidaklah tersamar betapa kuatnya pendapat yang ketiga ini, yakni bahwa Rasulullah apa beribadah di atas syariatnya Nabi Ibrahim. Apa buktinya? Buktinya adalah di antaranya apa yang dinukil dari beliau tentang ya terus menerusnya beliau dalam keadaan sebelum diangkat menjadi Rasul, ya beliau senantiasa apa berhaji, bertawaf, warahmi dalik, yang mana ini adalah sisa-sisa dari ajaran syariat Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam. Ini bentuk ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kenapa di sini kemudian Allah mengatakan wa wajadaka dhallan. Ya, sementara tadi kita sebutkan Rasulullah apa? Salim, ya selamat dari dhalalatul jahiliyah. Selamat dari kesesatan jahiliyah. Namun Allah mengatakan wa wajadaka dhallan. Ya. Rasul 'ala al-fitrah, ya kana 'ala al-fitrah qabla bi'tsah. Qabla an yub'ats, ya, sebelum diangkat menjadi nabi. Baik. Kita lihat wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan dari hadis Iyad ibn Himar marfu'an, hadis yang marfu' sambil Rasulullah SAW beliau mengatakan wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardh famaqatahum 'arabahum wa 'ajamahum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang kepada penduduk bumi ini, ya, di masa jahiliyah, famaqatahum, lalu Allah Ta'ala pun murka kepada mereka. Ya, arabahum wa ajamahum, Arabnya wa ajamahum, dan yang bukan Arab semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali beberapa orang yang tersisa dari ahlul kitab. Ya, mereka yang masih memegangi ajaran tauhid. Ya. Baqaya, jadi sisa saja. tersisa beberapa gelintir manusia yang selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi fi syarhihi, al-Imam an-Nawawi dalam syarahnya mengatakan, wal muradu bi hadzal maqti wan nadhar ma qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang disebutkan di sini bahwasanya Allah nadhara, ya, an-nadhar di sini adalah an-nadhar qabla al-bi'tsah. Allah memandang mereka ahlul ardi qabla al-bi'tsah, berarti apa? Di masa jahiliyah, ya. Allah memurkai mereka kapan? Ya, maqatahum arabahum wa ajamahum qabla al-bi'tsah. Ya. Wal muradu bi baqaya ahlul kitab, dan yang dimaksud dengan baqaya ahlul kitab adalah al-baqun, mereka yang masih saja alat tamassuk, masih terus berpegang teguh dengan agama yang benar, ya, tanpa yaitu agama yang belum mengalami tabdil, perubahan-perubahan. Baik. Wal muradu bi baqaya ahlil kitab. Tentunya Rasulullah juga termasuk orang yang selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sedang apa? Beliau terus dalam keadaan bertamasuk ala syariati al-khalil alaih salatu wassalam. Wal muradu bi baqaya, wal muradu bi dhalal. Lalu yang Allah maksudkan dalam ayat ad-duha ini, ya, wa wajadaka dhalan, wal muradu bi dhalal alladhi kana alaih sallallahu alaihi wasallam kaunuhu lam yadri al-Qur'an wa syara'i'al Islam, ya. Maka yang dimaksud di sini wa wajadaka dhalan adalah bahwasanya Rasulullah saat sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang yang tidak tahu apa itu Al-Qur'an wala syara'i'il Islam, dan juga tentu Rasulullah tidak tahu menahu ya rincian syariat Islam seperti yang sekarang kita ini di atasnya. Baik, ini maksudnya ya wa wajadaka dhalan, yakni Rasul Allah dapati beliau dalam keadaan la yadri mal kitab wala al-iman, mal kitab mal Qur'an wala syara'i'il Islam, wala syara'i'il Islam. Kama qala Allah azza wa jal, ini ya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52, ayat 52, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, ini Al-Qur'an, min amri, yang dari perintah kami, ma kunta tadri, engkau dahulu ya sebelum diutusnya engkau menjadi rasul, ma kunta tadri, engkau tidak tahu apa itu Al-Kitab, apa itu iman, ya, tidak tahu rincian-rincian iman, ya, ini syara'i'il Islam. Ay annahu qabla al-wahyi lam yakun yadri al-Qur'an alladhi unzila alaih, ya. Rasul sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat sebagai rasul, adalah sosok atau seorang yang tidak tahu apa itu Al-Qur'an. Alladhi unzila alaih, yang turun kepada beliau. Ya. Wala tafasil al-iman, juga rincian-rincian iman Rasul juga tidak tahu sebelum itu, yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan, menunjukkan bahwa Rasul memang belum tahu tentang hal tersebut sebelum bi'tsah, sebelum diangkat. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan memberitakan atau mengisahkan kepadamu ahsanal qasas, seindah-indahnya cerita, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu ya berupa Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sungguh engkau sebelum ini termasuk dari orang-orang yang ghafilin, yang tidak tahu, ya. Ay ghafilina an hadhil umur, ya, engkau termasuk orang yang tidak tahu terhadap perkara-perkara ini, yaitu hal-hal yang akan Allah ceritakan kepadamu, ya, Al-Qur'an yang Allah taala wahyukan kepadamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Dhal di sini. Bukan artinya apa sesat, ya. Wa wajadaka dhalan, engkau mendapat, Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Tidak, Rasul dalam keadaan selamat dari kesesatan jahiliyah. Tapi dhal di sini apa? Jahilan, ghafilan, ya. Ma yadri mal kitabu wala tafasil al-iman. Qala Ibn Kathir rahimahullah wa qawluhu wa wajadaka dhalan fahada ka qawlihi wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Beliau mengatakan bahwasanya ayat wa wajadaka dhalan fahada ini sama dengan atau diterangkan oleh Allah ya secara lebih jelas pada ayat yang ke-52 dari surat Asy-Syura tadi ya wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ini yang menafsirkan makna dhalan ma yadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa qala al-Qurtubi fi tafsirihi qawluhu ta'ala wa wajadaka dhalan fahada ya. Dan Allah Ta'ala mendapatimu dalam keadaan dhalan ay ghafilan. Ghafilan amma yuradu bika min amrin nubuwah fahadaka ay arshadak. Ya, Allah mendapatimu dalam keadaan ghafil, tidak tahu. Lalu Allah Ta'ala hadaka, ay arsyadaka. Allah membimbingmu. Ya, arsyadaka. Wadhalal huna bimakna al-ghafla. Ya, wadhalal bimakna apa? Ghafla. Ini la yadri. Ya. Qawli jalla wa'ala, la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, dalam surat Taha disebutkan, ketika Musa ditanya tentang apa? Tentang Rabbnya yang mengatakan sifat Allah la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku adalah Rabb yang la yadhil, la yaghfal, ya. Allah bukanlah Allah adalah Rabb yang la yaghfal, ya. Allah SWT tidaklah ghafil, tidaklah apa? Ghafil, ghaflah, tidak lalai. Wa la yansa, dan Allah tidak pula terlupakan atau lupa, ya. Allah tidak lupa. Baik. Wa qala fi haqqi nabiyhi wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Ya. Tadi disebutkan juga ya dalam surat apa? Yusuf wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Dan engkau sungguh dalam keadaan sebelum ini sebagai seorang di antara orang-orang yang ghafil yang tidak tahu. Kita tambahkan sedikit. وقال قوم ضالا لم تكن تدري القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما وهذا معنى قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الكلام على قوله تعالى عن موسى في سورة الشعراء قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. Ya. Kalimat dhal juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, ya. Firman Allah Azza wa Jalla ketika menghikayatkan ucapan Musa, ya. Ketika ditegur oleh Firaun, ya. Ya, ketika bertemu lagi dengan Firaun setelah beliau terlibat dalam apa perkelahian dengan seorang sampai mati, kemudian beliau pergi menyelamatkan diri sampai Allah Ta'ala kemudian mengangkat beliau ya menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika bertemu dengan Firaun ya diingatkan kembali tentang kejadian tadi ya oleh Firaun kepada Nabi Musa. Maka Musa mengatakan, qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Iya, aku telah melakukannya. Idzan wa ana minadh dhalin. Saat saya dalam keadaan apa? Dhal. Apa dhal di sini? Sebelum menjadi nabi. Ya, saya mengerjakan itu dalam keadaan saat itu memang saya dalam keadaan apa? Dhal. Apa dhal? La yadri. Ya. Ma auhallahu ilaihi minat Taurah. Ya, jadi keadaan saat beliau sebelum menjadi seorang nabi yang diutus dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ucapan Syengkir rahimahullah. Qala ay qala Musa mujiban li Firaun. Ya. Musa mengatakan kepada Fir'aun sebagai jawaban atas teguran dia, fa'altuha idzan. Iya, saya melakukan itu, ya. Berkelahi sampai kemudian lawannya apa? Mati. Ai idz fa'altuha wa ana fi dzalikal hin minadh dhalin. Ya, saya melakukan itu di saat saya dalam keadaan termasuk dari kalangan orang-orang biasa, dhalin. Ya. Ya, ini sebelum itu beliau bukan dari kalangan anbiya. Qabla an yuhallah an yuhillahu qabla an yuhiyallahu ilayya wa yab'athani rasulan. Sebelum Allah mewahyukan kepada saya wahyu dan sebelum Allah apa? Mengutus saya sebagai seorang rasul. Ya, wa hadha huwa at-tahqiqu insyaallah fi ma'na al-ayah. Wa qawlu man qala man min ahli wa ana min ad-dhalin ay min al-jahilin raji'un ila ma dzakarna li'annahu binisbah ila ma 'allamahu Allah min al-wahyi yu'tabar qablahu jahilan ay ghayra 'alim bima awha Allah ilayh. Ya. Jadi di sini dhalin ay jahilin, ya, karena keadaan beliau bila dibandingkan setelah apa? Setelah menjadi rasul, maka keadaan sebelum jadi rasul adalah ya tentu dalam keadaan jahil, belum tahu apa itu Taurat, apa itu rincian apa namanya wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi alaihi salatu wassalam. Jadi kembali kepada makna ayat dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada'i wa wajadaka madha jahilan ay ghafilan fahadaka Allahu. Nah, fahadakallah. Ya. Jadi demikian di sini kita dapat mengambil beberapa faedah insyaallah taala. Semoga hal ini bisa menambah apa namanya? Keimanan kita. Nah. Baik. Kita baca ayat-ayat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى. Allahu a'lam bissawab, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.